إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam kajian ini setelah sebelumnya kita sempat vakum selama beberapa waktu, masuknya bulan Ramadan dan kemudian juga bulan Syawal. Maka di akhir bulan Syawal ini kita bisa memulai kembali kajian rutin kita, mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan kita memasuki bab As-Sabr yang merupakan bab yang ketiga daripada bab ini, bab-bab yang ada di dalam Riyadhus Shalihin. Dan merupakan hadis yang ke-30 tanpa terasa, 29 hadis yang terdapat di dalam kitab ini telah kita pelajari. Dan kita memasuki hadis yang ke-30 dalam kitab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man qablakum, dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian, yakni dari kalangan Bani Israel. Wa kana lahu sahir, di mana raja tersebut, penguasa tersebut, memiliki seorang pembantu kepercayaan, yakni sahir, seorang ahli sihir. Dan pada masa tersebut orang-orang yang memiliki kemampuan sihir memiliki kedudukan yang tinggi di sisi sang raja. Falamma kabura qala lil malik, di saat kemudian si penyihir raja tersebut telah berusia tua, penyihir tadi mengatakan kepada sang raja, inni qad kaburtu fab'ath ilayya ulaman u'allimuhu sihr, aku sekarang sudah tua, tolong tunjuk untukku seorang pemuda yang akan aku wariskan seluruh ilmu sihir kepadanya. Dan penyihir ini merupakan tangan kanan daripada raja, juga penasihatnya, orang kepercayaannya, dan tentunya memiliki sekian banyak keutamaan dari sisi, artinya memiliki ketinggian ilmu sihir yang sangat mumpuni. Setelah usia tua, dia khawatir nanti tidak ada penerusnya, tidak ada yang mewarisi daripada kemampuannya. Dia minta kepada sang raja, tolong sang raja kirimkan seorang pemuda, tentunya pemuda pilihan yang memiliki kecerdasan, dan kemampuan, dan tentunya melewati sekian selektif dari sang raja untuk kemudian siap mendapatkan gemblengan dari si penyihir. Faba'ata ilaihi ulaman yu'allimu. Kemudian sang raja pun mengutus seorang pemuda agar belajar ilmu sihir kepadanya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan si pemuda ini setiap kali dia melewati satu jalan yang akan menuju ke tempat sang penyihir raja tadi untuk belajar, maka dia selalu melewati seorang rohib. Rohib itu adalah ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani, ahlul kitab. Faqa ada ilaih wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Maka setiap kali melewati si rohib tadi, ahli ibadahnya dari kalangan ahli kitab ya, si pemuda tadi duduk mendengarkan wejangannya, mendengarkan apa yang disampaikannya, mendengarkan ilmu daripada ahli kitab tersebut, ulamanya dan ahli ibadahnya, si pendeta tadi. Sehingga dari penyampaian-penyampaian sang pendeta, pemuda tadi terkesima, merasa kagum takjub dengan penjelasannya, yang menyebabkan tentunya dia terlambat sampai kepada si penyihir gurunya. Wa kana idza atas sahir marrabir rahib wa qa'ada ilaihi wa idza atas sahir duroba. Setiap kali melewati si pendeta, dia duduk kemudian mendengarkan ceramahnya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Setelah sampai di tempatnya sang penyihir, karena keterlambatannya dia dipukul. Ya, ini dihukum oleh sang penyihir. Seperti itu berjalan terus beberapa saat. Fasa kadzalika ila rahib. Kemudian dia pun menceritakan kepada sang pendeta apa yang dialaminya. Faqal, sang pendeta kemudian memberikan arahan. Idza khasyita sahir faqul habasani ahli. Apabila engkau takut kepada si penyihir, dalam artian khawatir nanti akan mendapatkan hukuman-hukuman, dipukul dan yang semisalnya, maka sampaikan kepada si penyihir, aku terlambat karena urusan keluargaku. Ini namanya tauriyah. Aku terlambat karena urusan keluargaku. Wa idza khasyita ahlak faqul. Kalau kamu khawatir nanti terlambat datang dari si penyihir pulang ke rumah kamu, ternyata juga kamu akan ditanya oleh keluargamu kenapa terlambat datangnya. Maka katakan habasani sahir, keterlambatanku ini karena urusanku dengan guruku si penyihir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, ini kisahnya masih panjang sekali. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama bahwasannya seseorang di saat dia belajar sesuatu, baik itu ilmu agama apalagi ilmu dunia, dia belajar di usia muda itu akan lebih kokoh dan lebih kuat. Karenanya si penyihir tadi minta kepada sang raja, wahai raja, tolong tunjuk seorang pemuda. Bukan orang yang tua, seorang pemuda. Kenapa? Orang yang masih muda tentunya dia belum banyak pikiran-pikiran. Orang yang masih muda tentunya masih bersih, ya, masih fresh pikirannya, belum banyak tanggungan, belum banyak beban. Yang pertama, yang kedua, seorang yang masih muda memiliki kekuatan hafalan lebih daripada orang yang tua, lebih kuat hafal, lebih cepat faham. Yang ketiga, seorang pemuda di saat dia telah menghafal sesuatu, maka akan menggunjam di dalam sanubarinya, akan lebih kuat dan kokoh, terpatri, ya kan? Berbeda di saat orang yang sudah tua, mungkin dia bisa menghafal tetapi mudah hilang, mudah lupa. Kita rasakan dan kita saksikan. Karenanya seorang rahib atau di sini seorang penyihir tadi meminta anak muda, bukan orang yang sudah menikah atau sudah punya tanggungan, punya anak istri dan sebagainya, masih muda. Itu yang diminta. Maka dari sisi ini para ulama kita mengambil faedah, jangan sia-siakan usia muda. Jangan sia-siakan usia muda. Kalau kita ini sudah terlanjur, sudah terlambat, sudah enggak ada istilah terlambat ya. Artinya sudah memang kita istilahnya ya, apa? Sudah tua seperti ini, bukan berarti kemudian sudah terlanjur enggak usah ngaji saja sekalian, bukan. Apa yang kita dapatkan saat ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengar supaya lebih mengena di dalam hati, maka segera kita hafalkan, kita amalkan. Apa yang kita dengar, kita amalkan. Apa yang kita ketahui, kita jalankan, kita laksanakan. Itu juga akan mematri dalam, akan masukkan di dalam hati kita ya. Akan mengkokohkan ilmu tersebut di dalam hati. Akan tetapi sekali lagi, ini adalah hasungan bagi para pemuda ya, di sini hasungan bagi para pemuda, jangan menyia-nyiakan masa muda. Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya seorang pemuda kok dia tidak mau belajar agama di waktu mudanya, maka fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Al-Imam Syafi'i, takbirkan 4 kali, anggap dia sudah mati. Ini bahasa Imam Syafi'i ya. Malam yaduk juhda ta'allumi sa'atan tajarrok dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang tidak pernah mau merasakan lelah letihnya sesaat dalam belajar, maka dia akan meneguk pahit getirnya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan orang yang lepas masa mudanya dari belajar agama, maka takbirkan 4 kali untuk kematiannya. Begitu kalimat ucapan daripada Imam Syafi'i. Sehingga dari sisi ini sepantasnya bagi kita untuk giat, terutama bagi para pemuda, dalam menuntut ilmu agama. Jangan sia-siakan waktu muda kita lepas begitu saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga bisa kita ambil faedah daripada hadis ini sampai pada kalimat ini tadi, bahwa para penguasa mereka pasti memiliki akwan, yakni pasti memiliki pembantu-pembantu, penolong-penolong dan orang-orang kepercayaan. Maka kebaikan dan keburukan si penguasa itu bergantung pada bitonah-bitonahnya, pembantu-pembantunya, penolong-penolongnya, siapa yang berada di sekitarnya. Sebagaimana keadaan sekarang ini ya, atau apa yang disebutkan di sini, sang raja punya pembantu seorang penyihir, maka ya bisa dibayangkan seperti apa dia dalam menjalankan pemerintahannya, kekuasaannya. Di akhir daripada hadis ini nanti kita akan ketahui bahwa sifat daripada raja ini adalah seorang diktator yang sangat keji, kejam, bengis. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Buruj. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bolehnya tauriyah. Tauriyah itu adalah kalimat ya yang sebetulnya bisa dikatakan apa istilahnya? Ya, ini mengucapkan kalimat yang bisa difahami dua makna tetapi digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Tauriyah bisa dihasung, artinya bisa sesuatu yang sangat ditekankan, dijalankan, bisa pula merupakan sesuatu yang haram, tergantung tujuannya. Seperti kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh si pemuda di saat dia dihardik oleh sang sahir gurunya ya, dia beralasan dengan keluarganya ya kan, aku terhalang oleh keluargaku, Di saat dia ditanya oleh keluarganya, dia mengatakan, aku terhalang oleh guruku, penyihir. Aku diajari perkara-perkara misalnya. Maka yang seperti ini diperbolehkan secara syar'i apabila untuk tujuan-tujuan kemaslahatan dan bukan termasuk berdusta. Ini bukan termasuk berdusta. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan seperti itu di saat ada seseorang yang lari dikejar oleh seorang yang zalim, kemudian melewati di depan Rasulullah orang yang lari tadi, kemudian bersembunyi dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di situ. Di saat orang yang mengejarnya datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bergeser sedikit menghadap ke orang yang mengejar tadi. Bergeser sedikit ya. Kemudian ditanya, "Ya Muhammad, kamu melihat orang yang lari tadi ke arah sini?" Maka beliau menjawab, "Selama saya berdiri di sini saya tidak melihatnya." Bisa dipahami ini ya kalimatnya. Karena beliau sudah bergeser, bergeser sedikit. Yang tadi waktu beliau berdiri di tempatnya beliau, ya beliau lihat. Tapi selama saya berdiri di sini, ini sudah merupakan tauriyah. Dan itu tidaklah terlarang apabila dalam rangka menyelamatkan nyawa orang lain seperti kejadian ini, ataupun menghindarkan dari kedzaliman orang lain terhadap saudaranya. Al-Imam Syafi'i atau Al-Imam Ahmad juga pernah melakukan seperti itu ya. Al-Imam Ahmad terkait dengan seseorang yang menjadi buron pemerintah padahal dia seorang imam besar. Al-Marwazi rahimahullah, salah seorang muridnya Imam Syafi'i, juga murid Imam Ahmad, duduk di majelisnya Imam Ahmad. Majelisnya Imam Ahmad dihadiri oleh sekian banyak orang dan Imam Ahmad juga tahu di situ Marwazi ada. Tetapi di saat penguasa kemudian datang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, apakah Al-Marwazi ada di majelis antum di sini? Apakah ada di sini ataukah tidak?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Tidak ada di sini Al-Marwazi." Sambil tangannya begini ya. "Tidak ada di sini Al-Marwazi. Apa yang bisa dilakukan Marwazi di sini?" Nah, begitu. "Maha guna Marwazi? Mada fa'ala Marwazi fa'una?" kata Imam Ahmad. Ya ini maksudnya di sini di telapak tangan beliau memang tidak ada di sini, tapi ada di majelisnya. Ini adalah bentuk-bentuk apa? Tauriyah yang diperbolehkan apabila untuk tujuan-tujuan kemaslahatan dan tidak terangkap sebagai berdusta. Karena memang tidak berdusta, ya memang tidak ada di tangan beliau, kan? Iya kan? Tidak berdusta. Ini contoh-contoh daripada tauriyah yang diperbolehkan. Kembali kepada kisah ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa bainama huwa ala dzalik id ata ala dabbatin azimah qad habasatin nas. Di saat keadaannya demikian, yakni terus-menerus si pemuda tadi setiap kali mendatangi si penyihir, dia singgah dulu di tempatnya rohib pendeta Nasrani. Ya, pada saat itu agama yang benar adalah agama Nasrani. Ya, pada saat Ahlul Kitab ini adalah berita tentang umat terdahulu, umatnya Nabi Isa. Sehingga ini pendeta ini adalah orang yang berada di atas agama yang hak. Si rohib ini, dia duduk mendengarkan kajian-kajiannya si rohib pendeta tadi. Kemudian baru kemudian datang ke tempat gurunya penyihir. Seperti itu terus berjalan beberapa saat. It ata ala dabbatin azimah qad habasatin nas. Pada suatu ketika dia melewati tempat di mana di situ terdapat binatang melata yang besar. Binatang melata yang besar menghalangi manusia. Orang-orang tidak bisa lalu lalang lagi di tempat tersebut. Faqal, maka si pemuda tadi mengatakan, "Al yaum a'lamu sahir afdal amir rahib afdal." Pada hari ini aku akan ketahui apakah yang lebih utama itu si penyihir ataukah si pendeta, mana yang lebih baik bagiku. Artinya ingin membuktikan apakah yang paling utama itu mengikuti si pendeta ataukah mengikuti si penyihir. Fa'akhadha hajaron, kemudian sang pemuda tadi mengambil sebuah batu ya. Batu diambil begitu. Faqal, kemudian si pemuda tadi mengucapkan, "Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah." hatta yang dinas. Ya Allah, jika ternyata memang perkaranya si pendeta lebih kau cintai daripada urusan yang dibawa oleh si penyihir, maka bunuhlah binatang melata ini hingga orang-orang bisa berlalu lalang. Artinya di sini, kalau bukan karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan batu itu tidak akan mati binatang besar. Ini benar-benar akan menjawab daripada pertanyaan si pemuda. Keraguan-raguan ini yang benar adalah ajarannya si penyihir atau ajarannya si pendeta. Dia berdoa sambil membawa batu tadi. Ya Allah, jika ternyata apa yang dibawa oleh si penyihir itu lebih benar dan lebih engkau, kalau yang diajarkan oleh si pendeta itu lebih benar dan lebih engkau cintai daripada ajarannya si penyihir, maka bunuhlah binatang melata ini dengan batu, batu yang aku lemparkan. Faromaha fakotalaha wa madonnas. Lantas si pemuda tadi melemparkannya dan ternyata mati seketika binatang tersebut, dan manusia kemudian bisa berlalu lalang dengannya. Artinya ini menjawab pertanyaan daripada si pemuda, bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh si pendeta jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atar rahib fa'akhbaroh. Kemudian setelah itu kejadian tersebut diberitakan kepada si pendeta, ya. Jadi jalan tadi itu adalah jalan yang biasa dia lalui menuju ke rahib dan menuju ke sahir, ya, si penyihir. Dia dari rumahnya menuju ke pendeta. Nah, di saat perjalanan menuju ke pendeta ini ada binatang melata. Kemudian setelah dilempar dengan batu, binatang tersebut mati. Maka si pendeta tadi, si pemuda tadi mendatangi pendeta dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Faqala lahur rahib. Si pendeta pun kemudian mengatakan kepada sang pemuda, "Ey bunaya, wahai putraku, antal yaum afdal minni. Engkau pada hari ini lebih utama daripada diriku." Yani artinya si pemuda tadi telah menduduki satu martabat, satu peringkat lebih tinggi daripada gurunya sendiri, si rahib. "Antal yaum afdal minni." Karena doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. "Pada hari ini kamu lebih utama daripada diriku. Qad balagha min amrika ma ara." Sungguh telah sampai dari urusanmu ini apa yang telah aku lihat. "Wa innaka satubtala." Dan bahwasanya engkau benar-benar akan diuji. "Fa iniptulita fala tadulla alayya." Kalau engkau nanti diuji, maka jangan engkau tunjukkan tentang diriku ini. Bisa difahami kaum muslimin di sini, ya? Bahwasannya di saat kemudian diceritakan keadaan apa yang telah dialami si pemudi kepada gurunya rahib, ya, si pendeta. Si pendeta tadi mengatakan, "Sungguh engkau saat ini telah lebih utama daripadaku." Doa dikabulkan oleh Allah, doamu langsung didengar oleh Allah. Dengan batu saja engkau lempar kepada binatang melata yang sebesar itu langsung seketika mati. Menunjukkan engkau memiliki sesuatu keutamaan yang besar sejak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasannya karomah itu nyata. Karomah itu benar-benar ada, bukan isapan jempol. Bahwa orang-orang saleh memiliki karomah seperti pemuda ini, ya. Pemuda ini dengan kesolehannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karomah, dengan hanya sepungkah batu bisa membunuh binatang yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja karomah adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari, ya. Itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sihir, ya. Berbeda dengan sihir, sihir adalah sesuatu yang dipelajari sebagaimana yang tadi disebutkan di sini. Utus seorang pemuda untuk mempelajari. Adapun karomah tidak. Karomah adalah sesuatu yang datangnya seketika dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu apa? Allah menyatakan, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka akan bersedih hati, yakni orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Dua kriteria untuk menjadi wali Allah: beriman dan bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia memiliki bagian daripada perwalian Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna keimanan dan ketakwaannya, maka dia semakin tinggi kedudukan perwaliannya. Dia adalah wali Allah. Dan semakin dia terjauh dari dosa, maka setiap doa yang dipanjatkannya bisa terkabul. Itu wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Sehingga wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka dikenal di masyarakat sebagai ahli ibadah, ya, ta'ah, bukan ahli maksiat. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal tersebut terus akan terjadi, dalam artian siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi walinya akan bisa, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya. Dan sekali lagi, bahwasannya karomah daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang dipelajari dengan ilmu tertentu, ilmu ini ilmu itu, tidak. Itu adalah pemberian Allah karena kesolehan dan ketakwaan seseorang. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, wa kanal ghulam yubri'ul akmaha wal abros. Di mana si pemuda tadi sampai pada derajat, ya, luar biasa kemampuannya, ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yubri'ul akmaha wal abros, mampu menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir. Buta semenjak lahir bisa disembuhkan dengan doanya. Dan orang yang lepra, sakit kusta atau lepra, penyakit yang mengerikan, belang yang kemudian ya enggak tahu seperti apa, al-muhim dia mampu untuk menyerang organ-organ tubuh dalam seseorang sehingga apa istilahnya tulang-tulangnya bisa lepas sendiri-sendiri, sehingga seseorang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ini bisa disembuhkan, padahal sampai detik ini belum ada obatnya itu penyakit tersebut. Baru-baru bisa ditanggulangi, tetapi disembuhkan belum bisa. Baru bisa ditahan saja untuk penyebarannya. Kalau sudah kena maka bisa ditahan untuk tidak merembet begitu. Tapi untuk menyembuhkan sampai saat ini belum ada obatnya. Tetapi pada saat itu si pemuda mampu menyembuhkannya. Ini kemampuan sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir dan orang yang sakit kusta. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, dan mampu menyembuhkan manusia dari segala macam jenis penyakit. Datang kepada si pemuda sembuh. Fa sami'a jalisun lil malik kana qad amiya. Maka perkara si pemuda tadi sampai terdengar oleh salah seorang yang biasa duduk di majelisnya sang raja. Berarti dia seorang pembesar, pembesar raja. Mendengar tentang kemampuan si pemuda, di mana pembesar ini tadi yang biasa duduk di majelisnya sang raja tadi, orang yang sudah buta. Fa'atahu bihadaya katsirah. Kemudian si pembesar tadi ini mendatangi sang pemuda dengan membawa berbagai macam hadiah-hadiah yang banyak. Karena dia seorang bangsawan, tentunya kaya raya. Faqal, lantas pembesar tadi mengatakan, maha huna laka ajma, apa yang ada di sini semuanya untuk kamu. In anta syafaitani, tetapi dengan syarat kamu menyembuhkan saya, menyembuhkan daripada kebutaan saya. Faqal, si pemuda tadi menjawab, inni la aswi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillah ta'ala, yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah ta'ala semata. Fa'in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafa. Kalau kamu mau beriman kepada Allah ta'ala, aku akan berdoa kepada Allah yang kemudian Allah akan menyembuhkan. Jadi di sini semata-mata hanya doa. Sang pemuda tidak mempelajari kepada si rohib mantra ini mantra itu untuk kemudian bisa menyembuhkan orang sakit ini orang sakit itu, tidak. semata-mata hanya berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan fulan, ya Allah sembuhkan Allah, begitu. Ya, datang kepadanya kemudian berdoa. Maka syaratnya adalah keimanan. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah sehingga Allah akan menyembuhkanmu. Adapun aku enggak punya kemampuan apapun. Nah, ini perbedaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya dengan karomah yang ada pada mereka, mereka tetap merasa tidak mampu dan tidak bisa apa-apa. Bukan kemudian ya menunjukkan kehebatannya. Bisa terbang, bisa lari di atas air, bisa ini dan itu, tidak sama sekali. Semakin merasa tidak memiliki daya dan upaya, itulah ciri pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Inna yashfillah ta'ala, yang bisa menyembuhkan hanya Allah ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'awatullah fasyafa. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah sehingga Allah yang akan menyembuhkanmu. Fa amana billahi ta'ala fasyafahullahu ta'ala. Maka si pembesar tadi itu beriman kepada Allah ta'ala dan Allah menyembuhkannya. Seketika sembuh dari butanya. Ini juga merupakan bentuk daripada kuasa Allah Azza wa Jalla yang berat. Kalau segala sesuatu terjadi dibutuhkan dengan asbab, maka asbab itu yang meletakkan Allah. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu tanpa asbab, jika Allah kehendaki maka bisa. Dengan tanpa asbab. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis faqala lahul malik. Kemudian si pembesar tadi mendatangi sang raja dan duduk sebagaimana biasa dia duduk di majelisnya sang raja. Karena memang ini adalah orang dekatnya sang raja. Faqala lahul malik. Sang raja kemudian berkata kepadanya, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang telah menyembuhkan engkau dari kebutaanmu? Melihat ini kok bisa sembuh total, betul-betul hilang dari kebutaan. Qal Rabbi. Maka dia menjawab, "Ya Tuhanku, Rabbi." Qal, sang raja mengatakan, "Walaka rabbun ghairi?" Kamu punya Tuhan selainku? Nah, ini berarti menunjukkan bahwa si raja ini mengaku sebagai Tuhan. Sama seperti Fir'aun. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Si pembesar tadi mengatakan, "Tuhanku dan juga Tuhanmu Allah." Yang menyembuhkanku adalah Allah. Rabbi wa rabbuk. Apa yang terjadi terhadap si pembesar ini? Fa aqadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'alal ghulam. Si pembesar tadi ditangkap oleh sang raja. Kemudian terus-menerus setiap hari disiksa oleh sang raja untuk menunjukkan siapa yang telah menyembuhkannya. Sampai kemudian si pembesar tadi menunjukkan kepada keberadaan sang pemuda yang menyembuhkanku adalah fulan. Nah, tentunya sang raja kaget, ini pemuda ini adalah orang yang telah ditunjuk untuk belajar sihir kepada sang penyihir. Apakah memang sampai pada taraf yang sedemikian hebatnya sihirnya sehingga bisa menyembuhkan orang buta? Faji'a bil ghulam. Maka pemuda tadi pun kemudian dipanggil oleh sang raja. Tangkan si pemuda. Faqala lil malik. Sang raja bertanya kepada sang pemuda, "Ai bunayya, wahai putraku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wa abros wa taf'al wa taf'al." Sungguh sihirmu sungguh sangat luar biasa. Mampu sampai pada taraf menyembuhkan penyakit-penyakit kebutaan semenjak lahir, lepra, kusta dan berbagai macam perkara-perkara yang lain. Kamu mampu melakukan ini, mampu melakukan itu, kata sang raja. Faqal, maka sang pemuda tadi menjawab, "Inni la usfi ahadan." Sungguh aku tidak pernah menyembuhkan seorang pun. "Innama yusfi Allah taala." Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah taala. Terang-terangan kepada sang raja. Apa yang terjadi dengan sang pemuda? Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Sang pemuda kemudian juga ditangkap dan kemudian disiksa setiap hari, setiap saat disiksa terus. Dari mana kamu pelajari ini? Siapa yang mengajari kamu? Terus diadab dan disiksa. Sampai kemudian ya terpaksa menunjukkan kepada si rohib sang pendeta. Padahal tadi diwanti-wanti sama sang pendeta, kalau engkau nanti mendapatkan ujian, maka jangan menunjukkan tentang keberadaan saya. Ini juga merupakan faedah yang bisa diambil, bahwasannya setiap orang yang mendapatkan hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Di saat sang pemuda tadi terlihat akan kesungguhannya dan terlihat karomah padanya, terlihat keistimewaannya, sang pendeta langsung mengatakan, kamu lebih baik dari saya dan kamu nanti akan mendapatkan ujian. Otomatis itu ya. Karena memang demikian. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, barang siapa yang dicintai oleh Allah, dia akan mengujinya. Barang siapa yang dicintai kebaikannya oleh Allah, man aradallahu bi khairin yusib minhu, Allah akan memberikan musibah, ujian kepadanya untuk menguji ya. Dan di dalam Al-Quran, semakna daripada perkara ini adalah ayat ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina kadzabu falaya'lamannallahu alladhina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Apakah manusia menyangka dirinya akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman, kemudian mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga kami mengetahui siapa yang benar dalam ucapannya dan siapa yang dusta. Ada orang-orang yang dia beriman kepada Allah, di saat keimanan itu menguntungkan dirinya, menguntungkan profesinya, menguntungkan kedudukannya, menguntungkan dunianya. Tetapi di saat mendapatkan ujian-ujian manusia, maka kemudian dia pun meninggalkannya. Dia tidak sanggup untuk selamat daripada ujian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat nanti ya, si pembesar tadi, temannya si raja akan diuji, pendeta juga akan diuji, dan si pemuda juga akan diuji dengan ujian-ujian yang sangat berat, dan mereka semua telah lulus dalam ujian. Setelah mendapatkan berbagai macam siksaan-siksaan, sang pemuda kemudian terpaksa menunjukkan akan keberadaan sang pendeta. Faji'a birrahib, kemudian si pendeta didatangkan ya, ditangkap, kemudian setelah itu dibawa kepada sang raja. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, irji'an dinik, keluar kamu dari agamamu, yakni kembali kepada agama kekufuran, agama kesyirikan, untuk menyembah dan mengaku saja sebagai Tuhan. Fa'aba, tentunya si rohib ini tidak mau, enggan. Pada Abil Minsar, ini ujiannya luar biasa. Sang raja kemudian menyuruh, bawakan kemari gergaji. Fawudi'a al-minsar fi mafriqi ra'sih, kemudian gergaji tersebut diletakkan di pertengahan kepalanya, pas di belahan rambutnya begitu, pas kepala. Kemudian dikatakan, irji'an dini, untuk keluar dari agamanya, kembali kepada kekufuran. Maka dia menyatakan tetap tidak mau, digergaji kepalanya, kembali apa enggak? Enggak, bergaji lagi sampai belah menjadi dua. Bisa dibayangkan, ujian yang sangat berat sekali. Fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqah, kemudian dibelah sampai menjadi dua belahan tubuh daripada si pendeta tadi. Ini adalah kekejaman yang luar biasa. Dan kita bisa membayangkan, seandainya kita dihadapkan pada perkara tersebut, bagaimana coba? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun di dalam agama kita ada satu keringanan di dalam syariat, di saat seseorang mendapatkan ujian yang berat, ujian pada taraf yang sedemikian rupa, maka seseorang boleh untuk mengeluarkan kalimat kekufuran di dalam lisannya, tetapi dalam hatinya tetap ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap meyakini keimanannya, tidak bergeser sama sekali, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir orang tuanya disiksa oleh Quraisy dan dibunuh dengan cara yang sangat keji sekali, ya. Ayahnya sangat mengerikan, ya, diikat tangan dan kakinya, kemudian diikatkan ke dua ekor kuda yang kemudian dilarikan dari arah yang berlawanan, meninggal seketika. Adapun ibunya diculah oleh mereka orang-orang Quraisy. Adapun Ammar bin Yasir disiksa. Maka Ammar bin Yasir sampai mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran dalam keadaan hatinya masih tetap beriman. Maka Allah turunkan surat tersebut atau ayat tersebut. Illa qalbu mutmainnan bil iman. Walakin man sarahallahu sadran. Dan seterusnya dalam surat An-Nahl. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat ini di saat memang diuji dengan ujian yang sangat berat, boleh untuk mengucapkan kekufuran tetapi tetap dalam keadaan hatinya, ya, hatinya tetap penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ji'a bi jalisil malik. Baik, sampai di sini dulu kisah yang bisa kita baca. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih melanjutkan dari kisah ini insyaallah. Dan bagaimana akhir daripada kisah si pemuda dan bagaimana nasibnya, ya, maka kita akan bisa ketahui pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, nabtahilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakum abiyam tika asyadu ala ila ila anta astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.